Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Terakhir kita masih di bab hadis dari sahabat Khubab ibn Ard yang menceritakan kondisi para sahabat di masa fase dakwah di Mekah, di mana para sahabat mendapatkan tekanan dan intimidasi yang demikian luar biasa sampai-sampai mereka mengadu kepada Nabi dan meminta kepada Nabi supaya berdoa dan minta kemenangan. Namun Nabi menilai tindakan ini adalah tindakan tergesa-gesa. Maka di penjelasannya disampaikan, maka jika seorang itu bersabar, wasabara dan bersabar dan menempuh jalan dan metode yang akan mengantarkan kepada tujuan, dan itu ditempuh tanpa ada kekacauan, tanpa ada mobilisasi massa, tanpa ada provokasi massa, akan tapi bitorikin munazamah dengan metode yang teratur, termanage dengan baik. Karena musuh kaum muslimin, orang-orang munafik, orang kafir, mereka berjalan di atas program yang paten dan teratur, dan mereka pun bisa mewujudkan apa yang jadi maksud mereka. Ya, maka hendaknya kaum muslimin, beliau sampaikan, menyikapi permusuhan dari orang-orang kafir, beliau katakan hendaklah bersabar dan tekun ulet, tidak kemudian membuat kekacauan, namun hendaknya usaha-usaha untuk melakukan pencegahan dan menghadapi makar-makar orang kafir itu semua hendaknya dimanage dengan baik, ditata dengan baik, jangan emosional dan tergesa-gesa. Sedangkan sathiyun, orang-orang yang pikirannya dangkal, merekalah orang yang dikuasai oleh emosi. Akhirnya mereka pun bangkit dengan penuh semangat, namun dengan cuma modal semangat dan melakukan mobilisasi, maka seringkali hilang dari mereka sesuatu yang banyak. Bahkan boleh jadi mereka mengalami ketergelinciran yang itu merusak semua yang mereka bangun jika memang mereka telah membangun sesuatu. Mensikap seorang mukmin yang benar ketika menghadapi tekanan dan intimidasi orang kafir adalah bersabar dan bersikap dan tidak tergesa-gesa dalam bersikap, bekerja dengan penuh ketenangan dan menyiapkan hati, menguatkan hati. Wa yukhattit takhtitan, kemudian membuat rancangan-rancangan munazaman yang teratur, yang termanage dengan baik, sehingga dengan rencana-rencana tersebut bisa digunakan untuk menghadapi musuh-musuh Allah, orang-orang munafik dan orang kafir, dan menghilangkan kesempatan-kesempatan untuk mereka-mereka para musuh. Karena mereka orang kafir, demikian juga orang-orang munafik, mereka mengintai-intai dan menunggu-nunggu kesempatan yang tepat untuk melakukan aksi dan tindakan kepada orang-orang yang baik. Ya, mereka ingin agar memancing emosi. Ya, maka di antara strategi orang-orang kafir adalah melakukan pancingan-pancingan emosi yang memancing emosi kaum muslimin. Maka ketika terjadi pada sebagian kaum muslimin apa yang terjadi, terpancing emosi, maka pada saat itulah mereka musuh-musuh Islam bisa menguasai dan menindas kaum muslimin. Mereka mengatakan inilah yang kami inginkan, dan dengan itu terjadilah keburukan yang besar. Maka Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam berkata kepada para sahabatnya, hendaklah kalian bersabar, maka sungguh orang-orang sebelum kalian dan kalian lebih berat bersabar daripada mereka, mereka mendapatkan perlakuan intimidasi yang demikian luar biasa dan mereka bersabar. Maka kalian wahai umat Muhammad adalah umat sabar, umat yang memiliki kesabaran yang tinggi dan membangun kemuliaannya dengan kesabaran dan berbuat baik. Bersabarlah sampai Allah tetapkan ketetapannya, wal akibatu lil muttaqin, dan pungkasan yang baik hanyalah didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, meskipun sebelum itu boleh jadi terjadi silih berganti, kadang kemenangan di pihak muslim, kadang kemenangan di pihak orang-orang kafir. Namun kita wajib yakin pungkasan yang terakhir atau kondisi yang terakhir adalah berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Maka kita wahai sekalian manusia, kita hendaknya kita tidak mendiamkan keburukan, akan tapi kita perlu bekerja untuk mengatasinya, namun dengan metode bekerja yang teratur, tertata, dan dengan tindakan-tindakan yang tepat seiring menunggu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah husan. Karena jalan perjuangan itu panjang, lebih-lebih ketika ada di awal masalah. Karena orang-orang yang ingin menimbulkan masalah dan tekanan kepada orang-orang kaum muslimin, mereka berupaya semaksimal kemampuan mereka untuk bisa sampai puncak yang mereka inginkan. Maka cegahlah jalan tersebut, dan hendaklah kita kaum muslimin memiliki napas yang lebih panjang daripada mereka dan strategi yang lebih hebat daripada mereka. Karena mereka musuh-musuh Islam, mereka membuat strategi-strategi untuk menghancurkan Islam, dan Allah pun memiliki makar untuk mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Wallahul muwafiq. Maka itu tadi sejumlah nasihat yang disampaikan oleh pensyarah Riyadhus Shalihin, Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Di antara poin yang bisa kita ambil, menghadapi orang-orang kafir, kaum muslimin jangan mengedepankan emosi, karena itu bahkan yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Ketika kaum muslimin emosi, maka terwujud apa yang mereka inginkan. Namun bukan berarti juga kemudian diam, pasrah, itu juga tidak benar. Sabar dalam hal ini bukan berarti diam dan pasrah. Sabar dalam menghadapi makar orang-orang kafir itu juga bekerja. Mengambil strategi-strategi yang akan mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Namun catatan penting yang beliau sampaikan, hendaknya strategi perjuangan kaum muslimin itu strategi yang tertata rapi, yang termanage dengan baik, bukan asal berjalan tanpa ada penataan. Dan beliau sampaikan bahasanya musuh-musuh Islam, mereka bekerja untuk menindas Islam, memojokkan Islam dengan strategi dan upaya-upaya yang tertata dengan rapi. Maka hendaknya kaum muslimin itu bernapas lebih panjang dan memiliki strategi-strategi yang lebih hebat dan lebih rapi. Dengan itu maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, karena memang orang-orang kafir punya rencana untuk memberangus Islam, akan tapi Allah punya rencana yang lain, makar yang lain, dan insya Allah adalah dan realitanya makar Allah yang akan menang. Karena Allah adalah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Inti pokok pesan pokok adalah ketika kaum muslimin lemah, sebagaimana kondisi di Mekah, tidak punya kekuatan, maka jangan emosional, jangan kemudian langsung berpikir mengedepankan otot dan kekuatan. Karena ketika itu yang dipikirkan, maka ini adalah kesempatan emas orang-orang kafir untuk memberangus kaum muslimin. Namun sikapi dengan sabar. Sabar di sini bukan diam, sabar di sini bukan membiarkan, namun sabar di sini diiringi dengan kerja, yang hendaknya kerja tersebut adalah kerja yang tertata, termanage dengan baik. Kemudian hadis berikutnya di Riyadhus Shalihin adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tatkala perang Hunain, maka Rasulullah SAW mengistimewakan sejumlah orang dalam pembagian harta rampasan perang. Ada seorang bernama Aqra bin Habis, beliau berikan kepadanya 100 ekor unta. Ada orang lain bernama Uwainah bin Hisan, beliau beri untuknya semisal itu, yaitu 100 ekor unta. Dan beliau berikan sejumlah kepada sejumlah orang yang merupakan tokoh-tokoh elit-elit orang Arab. Dengan jumlah yang semacam itu, maka beliau lebih mengutamakan mereka pada saat itu dalam pembagian harta. Maka melihat pembagian yang boleh jadi dinilai tidak adil ini, ada seorang yang lancang mencela Nabi dalam pembagiannya. Dia mengatakan, wallahi inna hadhihi kismatun ma'udila fiha. Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil. Wa ma'urita fiha wajhullah. Dan ini adalah pembagian yang tidak ikhlas karena Allah. Maka suka memvonis, orang ini memvonis dan menghakimi isi hati. Ini tidak ikhlas. Ini tidak ikhlas. Maka kata Ibnu Mas'ud, demi Allah akan aku ceritakan, aku akan kabarkan perkataanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ku datangi Nabi dan ku beritakan pada Nabi perkataan orang itu. Maka berubahlah roman muka Nabi sampai-sampai roman muka beliau itu seperti saraf. Saraf itu adalah sibrun ahmar, adalah pewarna yang berwarna merah. Maka beliau berkomentar, faman ya'dilu idza lam ya'dil Allah wa rasuluh. Jika Allah dan Rasulnya tidak dianggap tidak adil, lalu siapa yang bisa adil? Thumma qal, kemudian beliau menghibur diri dengan mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah menyayangi Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza. Sungguh Musa mendapatkan gangguan dari Bani Israel lebih hebat dari gangguanku semacam ini. Fasobara, namun hebat Musa bisa bersabar. Maka menanggapi komentar Nabi ini, sahabat Ibnu Mas'ud malah boleh jadi merasa bersalah. Beliau malah mengatakan, la jaruma tidak boleh tidak, la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan. Sejak kasus ini, aku tidak akan melapor-laporkan ucapan orang yang bernada miring pada Nabi. Cuma bikin Nabi sedih, cuma bikin Nabi marah, sedih, malah kasihan Nabi. Hadis ini diatkan oleh muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang dikutip oleh penulis Riyadhus Shalihin An-Nawawi dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu itu menceritakan kejadian saat perang Hunain. Itulah peperangan Nabi dalam rangka menyerang daerah namanya Taif. Yang ini terjadi, perang Hunain ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Kota Mekah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Maka kurang lebih ini adalah kejadian pada akhir-akhir Syawal tahun itu. Maka singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Ghanimah atau harta rampasan perang tersebut terdiri dari unta, kambing, uang perak dan uang emas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari perang Hunain, Nabi singgah dan istirahat di satu tempat namanya Jironah. Wa yamhalun Dan dia ada satu tempat di dekat batas tanah haram menuju ke arah Taif. Ketika orang akan pergi ke Taif, maka batas akhir tanah haram itu di daerah Jirona. Nah, apa yang Nabi lakukan di Jirona? Beliau membagi harta rampasan perang, kemudian beliau berihram untuk umrah. Kemudian masuk ke Mekah dalam keadaan berihram untuk umrah. Maka beliau singgah di Jirona, dan mulailah Nabi di sana melakukan pembagian harta rampasan perang. Dan di antara yang beliau harta rampasan perang, di antaranya beliau berikan kepada al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang mau diambil simpati hatinya, yaitu kibaril qabail, para kepala-kepala kabilah, kepala-kepala suku. Nabi ambil simpati hatinya dengan menggunakan uang, dengan menggunakan harta untuk mengambil hatinya agar dekat dengan Islam. Maka Nabi berikan pada mereka pemberian yang nilainya sangat besar, sampai-sampai satu orang kok 100 ekor unta. Anggap saja satu ekor unta itu 8 juta. Maka harta senilai 800 juta dikasihkan. Mana kuat hati untuk tetap ngotot, kan? Tentu hati, karena hati itu tunduk dengan uang yang banyak. Hati itu tunduk dengan uang yang banyak. Benci Islam setengah mati, kasih duit 800 juta. Oh ya, adalah enggak apa-apa. Kan? Memusuhi Islam setengah dari ujung rambut sampai ujung kaki loh, kok musuhnya kok malah ngasih duit banyak sekali kayak gini ya. Maka enggak jadi musuh lagi ya. Hati orang ya, itu kalah tunduk dengan harta. Ya, maka kondisi psikologi ini dimanfaatkan Nabi. Nah, jiwa manusia, tipikal jiwa manusia semacam ini Nabi manfaatkan. Dengan mumpung ada harta banyak, beliau berikan uang dalam jumlah yang banyak pada mereka. Untuk para kepala-kepala suku yang permusuhannya dengan Islam ini keras. Ya, maka dengan itu semakin melunak. Sebagian mereka boleh jadi sudah masuk Islam, namun ya, masuk Islamnya karena perang kemarin di Fathul Mekah. Ya, maka boleh jadi dimungkinkan banyak yang kurang tulus, aslinya masih punya ganjalan. Namun ganjalan-ganjalan tersebut kemudian disumbat dengan duit 800 jutaan, hilang kan? Sumbatannya hilang semua, hancur semua. Namun orang yang tidak paham sikon, tidak tahu peta perpolitikan, kan? Tidak tahu kondisi, kemudian melihat dengan apa yang nampak di depan mata tanpa mengetahui latar belakang, terus ini yang diberi siapa, dia tidak tahu yang diberi itu siapa, sejarah dia itu siapa. Namun cuma lihat, loh ini orang baru. Nah, cuma dilihat, ini orang baru dikasih duit banyak sekali. Nah, ini orang lama malah tidak. Perlu diketahui, ketika itu waktu di Jirona tadi, orang-orang Ansar seluruhnya tidak ada yang dikasih. Sampai mereka bikin bisik-bisik, terjadi bisik-bisik di tengah-tengah Ansar, Nabi telah menemukan kaumnya. Menemukan kaumnya, dulu diusir, sekarang telah menemukan kaumnya. Telah menemukan kaumnya. Maka dia beri pemberian yang banyak kepada orang di luar kita. Ada bisik-bisik semacam itu, Nabi akan meninggalkan kita. Sudah ada buruk sangka tersebar semacam itu. Maka buruk sangka yang terucap tadi akhirnya sampai kepada Nabi. Maka Nabi kumpulkan Ansor seluruhnya, kemudian Nabi ceramah di depan mereka dengan ceramah yang sangat sahdu, dengan satu ceramah yang membuat semua mereka menangis. Nabi ceritakan maksudnya, kenapa orang-orang itu diberi. Senangkah kalian kemudian ketika semua orang itu pulang dengan harta, dengan unta, sedangkan kalian pulang dengan nabinya. Mana yang lebih membanggakan kalian? Apakah kalian lebih bangga kemudian pulang bawa duit, harta, ataukah kalian pulang dengan membawa nabinya? Satu kalimat yang sangat menghujam di hati para sahabat Ansar, sampai mereka semua menangis, terseduh-seduh. Dan tidaklah kalau kita membaca ceramah beliau ketika itu panjang lebar utuh, kecuali insya Allah kalau kita pun akan ikut menangis. Ya, maka ketika itu ada orang-orang yang cuma melihat apa yang nampak dia ketahui, dan dia tidak tahu duduk permasalahan sebenarnya. Ini orang baru diberi harta yang banyak. Wah, ini tidak adil. Nah, orang lama malah belas tidak dikasih. Ansor sama sekali tidak dikasih. Jangankan kambing satu. Nah, ya. Semua mereka sama sekali tidak diberi oleh Nabi. Habis semua itu untuk para kepala-kepala suku yang baru saja masuk Islam saat Fathul Mekah, saat penaklukan kota Mekah. Maka ada salah seorang dari mereka yang mengatakan kepada Nabi, berkomentar, demi Allah ini adalah pembagian yang tidak adil. Bahkan menuduh hati Nabi dan mengatakan ini pembagian yang tidak ikhlas karena Allah. Maka na'udzubillah, ini tentu ucapan yang sangat mengerikan. Demikian komentar yang dia ucapkan dalam pembagian yang itu dilakukan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah cinta dunia, cinta harta, dan syaitan itu menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Nas'alullah afiyah. Maka ucapan yang diucapkan oleh orang tadi adalah ucapan kekafiran. Ucapan kekafiran, yaitu menisbatkan ketidakadilan kepada Allah dan Rasulnya. Dan menisbatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bukanlah seorang yang ikhlas dalam berbuat. Dan padahal kita sebagai seorang mukmin tidaklah ragu, kita yakin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan pembagian tersebut semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin untuk mengambil hati dan simpati para kepala-kepala suku, para kepala-kepala kabilah, agar semakin kuatlah Islam. Karena jika orang-orang elit, kepala suku itu telah simpati hatinya dengan Islam dan kuatlah keimanan mereka dengan itu, maka kita akan dapatkan dari mereka ini, kepala-kepala suku ini, khairun kathir, kebaikan yang banyak. Dan mereka, keislaman mereka yang bagus ini akan diikuti oleh seluruh anggota kabilah dan marganya. Dan makin mulialah Islam dengannya. Walakin al-jahla, akan tapi kebodohan, ketidaktahuan duduk permasalahan, enggak tahu latar belakang, enggak tahu sejarah, enggak tahu siapa yang mau dikomentari. Yuki sahibah fil halakah, itulah yang seringkali menjerumuskan orangnya, pelakunya ke dalam kebinasaan. Maka sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala mendengar kalimat ini, di komentar semacam ini diucapkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ceritakan kalimat tadi kepada Nabi dan beliau laporkan. Beliau kabarkan pada Nabi bahasanya orang ini mengatakan demikian dan demikian. Mendengar hal tersebut, berubahlah umat muka Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan wajah beliau seperti emas yang berwarna merah. Karena atau seperti emas, karena kuningnya atau karena dan berubahnya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Benar apa yang Nabi katakan. Jika pembagian Allah itu tidak adil dan pembagian Rasul itu tidak adil, lalu siapa yang bisa adil jika demikian? Maka jika pembagian Allah, misalnya pembagian waris yang Allah tetapkan antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak adil, dituduh tidak adil. Pembagian Rasul dituduh tidak adil. Lalu siapa yang bisa adil? Adakah manusia bisa adil jika pembagian Allah dianggap tidak adil? Maka ada ucapan semisal ucapan orang ini di zaman kita berkaitan dengan pembagian waris yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak orang mengatakan bilisanil hal, dengan bahasa tubuh, dengan bahasa tindakan, bahkan sebagainya lagi bilisanil maqal, dengan kata-kata menegaskan pembagian Allah tidak adil, zalim terhadap wanita. Maka ini kalimat yang sangat berbahaya. Kita katakan sebagaimana yang kita dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah dan Rasulnya tidak adil, siapa yang bisa bagi secara adil? Maka menuduh Allah tidak, Allah dan Rasulnya tidak adil, tuduhan yang sangat ngeri. Faman ya'dil idzan? Jika demikian, siapa yang bisa bersikap adil? Kemudian Nabi menghibur diri dengan mengatakan, semoga Allah menyayangi Musa, sungguh dia mendapatkan gangguan yang lebih hebat daripada ini. Nah, maka yang jadi sisi dalil kenapa hadis ini diletakkan di bab sabar adalah kalimat yang Nabi ucapkan ini, semoga Allah menyayangi Musa. Dia mendapatkan gangguan yang lebih hebat daripada ini, namun dia bisa bersabar. Nah, kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya para Nabi alaihi salatu wassalam, mereka diberi, mendapatkan gangguan dan mereka bersabar. Maka Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikomentari perkataan semacam ini. Dan ini terjadi 8 tahun setelah hijrah. Artinya bukan di awal dakwah. Dan ucapannya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memberikan kekuasaan kepada beliau. Bisa dikatakan ketika Islam telah berjaya. Wah, itu kan emosi-emosinya. Orang itu sudah sukses, ya. Kalau orang itu tidak punya, ini kemudian dicaci maki, dijelek-jelekkan, ya, diterima-terima ke, ya. Loh, ini kok sudah kuat, sudah berjaya, ada orang yang berkomentar sangat menyakitkan. Maka bersabar, kemudian mengendalikan emosi, satu hal yang luar biasa dalam kondisi semacam ini. Marah, mengambil tindakan tegas, ya. Boleh jadi satu hal yang maklum, ya, sangat dimaklumi. Non bersabar lebih hebat lagi. Maka ucapan ini diucapkan setelah urifa sidquhu, telah betul-betul diketahui kalau kejujuran Nabi, benarnya beliau sebagai utusan Allah. Setelah Allah nampakkan sejumlah ayat, sejumlah bukti mukjizat menunjukkan benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah nampakkan segala penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Meskipun demikian, malah dalam kondisi semacam Nabi mendengar komentar, ini pembagian yang tidak adil. Ini adalah pembagian yang tidak ikhlas. Maka jika ucapan semacam terlontar dari orang-orang yang atau dari orang yang tergolong sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Nabi, maka kita tidak perlu heran jika ada orang yang berkomentar buruk dengan ulama. Dengan mengatakan bahasanya ulama fulan, dan dia adalah betul-betul, padahal dia adalah ulama yang betul-betul ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan sekedar dianggap ustaz karena ceramah di televisi, namun betul-betul ulama yang betul-betul ulama, yang ulamaun amil, bukan cuma pintar ngomong namun amalnya jauh daripada ucapannya. Maka tidak aneh ketika ada orang yang berkomentar kepada ulama yang betul-betul ulama, bahasanya oh dia begini dan begitu, dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Karena setanlah yang mendorong orang-orang semacam ini untuk mencela orang-orang yang berilmu. Maka jika para ulama itu telah dicela, maka tidak lagi bernilai ucapan mereka di hadapan manusia. Sehingga manusia tidak lagi memiliki siapapun yang bisa membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan Al-Quran. Maka jika siapa yang akan membimbing dengan aturan-aturan Allah, jika orang awam sudah tidak lagi percaya dengan ulamanya dan ucapan ulamanya. Dan tentu yang akan menggiring orang-orang awam adalah setan dan manusia-manusia pengikut setan. Oleh karena itu maka menggunjing, menggibah ulama dosanya jauh lebih besar daripada menggibah bukan ulama. Karena kalau menggibah non ulama itu cuma ribah personal, ya cuma ya, pembunuhan karakter terhadap personnya saja. Ya. Maka jika menimbulkan dampak negatif, maka itu tidak memberikan dampak negatif kecuali orang yang melakukan ribah dan orang yang diribah. Namun ribah terhadap ulama itu membahayakan Islam. Karena ulama adalah para pembawa bendera Islam. Jika hilang rasa percaya dengan perkataan para ulama, artinya sama dengan jatuhnya bendera Islam. Maka dengan ini maka terdapat bahaya, terdapat ancaman bahaya yang demikian besar atas umat Islam. Maka jika daging manusia yang dimakan dengan cara ghibah, Allah katakan adalah daging bangkai, maka daging para ulama adalah yang dicabik-cabik dengan cara ghibah adalah bangkai yang beracun. Kalau orang biasa cuma bangkai saja, kalau ulama bangkai yang beracun. Kenapa dikatakan demikian? Karena terdapat di dalamnya bahaya yang besar. Maka janganlah anda heran jika kita mendengar ada seorang yang mencaci maki ulama dengan mengatakan itu cuma antek pemerintah atau lainnya. Ini tidak perlu dianggap satu hal yang asing jika kita ingat bagaimana komentar yang tertuju pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasul saja dikomentar dengan demikian pedas, tidak ikhlas, tidak adil. Setelah semua orang itu tahu beliau adalah orang yang betul-betul utusan Allah, maka sangat tidak perlu diherankan jika ada celaan kepada orang-orang yang berilmu. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka bersabarlah dan berharaplah pahala kepada Allah Azza wa Jal, dan yakinlah bahasanya kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka selama seorang itu dalam bertakwa, berarti di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akibat yang baik hanyalah miliknya. Demikian juga kita jumpai di dunia pergaulan. Maka dijumpai ada sebagian orang yang punya kawan atau punya saudara, kerabat, yang ketika saudaranya atau kawannya itu melakukan satu kesalahan, maka begitu saudaranya melakukan kesalahan, langsung dia labelkan berbagai macam kekurangan, cacian, bahkan caci sumpah serapah kepadanya. Wal'iyadu billah, itu gara-gara sebuah kesalahan. Maka orang-orang yang difonis dengan diumbar ke dikata-katai dengan kata-kata yang tidak menyenangkan ini hendaknya bersabar. Dan di antara cara supaya bisa bersabar menghadapi gangguan semacam ini adalah menyadari bahwa ternyata para nabi, manusia-manusia suci yang sangat luhur akhlak dan budinya itu dicaci maki dan disakiti dan didustakan. Bahkan dikomentari kalau mereka adalah gila atau sekedar bersair atau dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai tukang sihir. Namun bagaimanakah para nabi? Fasobaru alama kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Mereka bersabar atas pendustaan manusia kepadanya dan gangguan orang-orang kepadanya sampai datanglah pertolongan kami. Demikian yang Allah firmankan. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran dalil bahwasanya penguasa itu dalam aturan Islam boleh memberi pada orang-orang yang dia pandang ketika dia memberikan pemberian kepada orang tersebut dari kas negara, maka itu akan mendatangkan maslahat. Meskipun pembagian tersebut jauh lebih banyak daripada yang lain. jika dia nilai itu adalah maslahat untuk Islam, ya, bukan maslahat untuk dirinya ya, atau parpolnya, namun untuk manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan maslahat, namun bukan maslahat pribadi. Akhirnya kemudian ya, dia menganakmaskan orang yang dia sukai dan tidak memberi pada orang yang tidak dia sukai. Namun yang dibenarkan adalah ketika dia berpandangan dalam tindakan tersebut terdapat maslahat kepentingan untuk Islam, maka boleh baginya memberikan tambahan pemberian meskipun itu dari kas negara. Karena pengaturan tentang masalah ini adalah kewenangannya ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat biasa tidaklah diperkenankan untuk protes dengan hal semacam ini. Siapa yang protes dengan dalam kondisi semacam ini, maka dia telah zalim pada dirinya sendiri. Kebijakan tersebut berdasarkan maslahat Islam dan kaum muslimin, maka memprotesnya adalah kezaliman. Ya, tentu lain halnya jika itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, koni atau yang lain ya. Maka memprotesnya tentu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, asalkan dengan cara-cara yang benar. Protesnya tidak salah, asalkan dengan cara-cara yang benar. Kemudian pelajaran yang lain, Nabi SAW kita lihat di sini mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari para rasul terdahulu, sehingga beliau berkomentar, sungguh Musa disakiti dengan gangguan yang jauh lebih besar dan dia bisa bersabar. Maka demikianlah manfaat kisah orang terdahulu dan manfaat sejarah adalah untuk kita ambil ibrahnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam kisah orang-orang terdahulu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Demikian juga Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang Allah beri hidayah, yaitu para nabi terdahulu, maka hendaklah engkau mengikuti bagaimanakah jalan para nabi terdahulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani sikap-sikap para nabi terdahulu. Dan demikianlah sepatutnya kita meneladani para nabi alaihissalatu wassalam dalam kesabaran mereka menghadapi gangguan dan berharap pahala di sisi Allah. Dan dalam kita menyadari bahasanya gangguan ini adalah tambahan pada derajat kita, manakala kita memiliki ihtisab berharap pahala, dan itu adalah penghapus untuk kesalahan-kesalahan kita meskipun tidak ada niatan untuk mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan meskipun kurang bersabar menghadapinya. Wallahul muwafiq. Ya, pelajaran yang lain dari hadis ini, Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Beliau marah ketika ada hal-hal yang membuat marah, ada faktor-faktor yang membangkitkan emosi, urman muka beliau pun berubah. Namun beliau adalah orang yang ketika marah bisa mengendalikan emosi. Marah tidak kemudian kesetanan keluar, caci maki dan semacam itu. Non marah beliau ya, cuma dikomentari, siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Cuma komentar, semoga Allah menyayangi Musa. Itu marahnya, itu bahasa ketika marah. Nah, coba bayangkan kalau kita marah. Nah, semoga Allah merahmati nabinya. Ya, diganggu, disakiti lebih dari ini, bisa bersabar. Bisa enggak komentar demikian? Nah, maka ya, marahnya beliau komentarnya semacam itu. Satu akhlak mulia yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, Nabi tidak tahu hal yang gaib. Maka apa yang terjadi di ujung sebelah sana Nabi tidak tahu. Nabi tahu karena dilapori. Nabi tahu karena laporan dari sahabat Ibnu Mas'ud, kalau di sebelah sana ada orang yang komentar begini-begini. Maka ini menunjukkan Nabi tidak tahu hal yang gaib. Nabi tidak punya radar sehingga radius berapa ini tahu apa komentar orang tentang dirinya. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang mengatakan bahasanya orang soleh yang dianggap wali itu punya radar radius 50 km dari rumahnya, ke utara, selatan, timur, barat, wah dia tahu siapapun yang ngerasani. Maka sebagian orang mengatakan hati-hati kamu jangan ngerasani fulan, wah itu wali lo, nah, tahu kamu ngomongin apa. Nah, maka kita katakan ini ngungkuli Nabi. Nah, ini lebih top daripada Nabi. Nabi saja enggak tahu. Nabi saja tidak tahu apa yang terjadi sebelah sana, ada komentar apa tentang Nabi, sehingga marahnya Nabi telat. Ya? Nah, marahnya Nabi telat. Nah, kalau dia, kalau Nabi punya radar yang bisa mengetahui apa komentar-komentar orang tentang dirinya, marahnya sejak tadi. Tidak harus nunggu laporan Ibnu Mas'ud baru marah. Dan di sini terdapat pelajaran tentang di antara metode dalam dakwah, metode perjuangan, itu di antaranya adalah jika memang perlu menggunakan uang, uang bisa digunakan untuk menundukkan musuh-musuh dakwah. Nah, wah ini sengitnya sama dakwah kok luar biasa, disumpeli duit masih ribut enggak? Maka insya Allah enggak ribut lah. Kalau ribut ya ributnya berkurang lah. Kalau mau tetap ribut dia enggak akan terima duitnya. Dia terima duitnya, ributnya akan berkurang. Maka itu boleh. Bahkan itu bisa diambilkan dari harta zakat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam barudda wa anna alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.